Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita kembali ke pelajaran kita At-Tuhfatul Wusabiyah fi Tashil Matan Al-Ajurumiyah, masih tentang Ajza'u Al-Kalam, ya, penyusun-penyusun Al-Kalam. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasannya penyusun Al-Kalam itu ada tiga: isim, fi'il, dan harf. Ya, dan kita sudah sebutkan pengertian dari isim, kemudian fi'il. Isim adalah kalimatun dallat ala musamman fi nafsiha walam taqtarin bi zaman. Sementara fi'il adalah kalimatun dallat ala musamman ala ma'nan fi nafsiha, ya, waktu ranat bi ahadi al azminah al thalatha allati hiya al madi, ya, wal hal wa al mustaqbal. Kemudian dijelaskan bahwasannya fi'il terbagi menjadi tiga. Kita baru sampai pada fi'il madi, ya, kita baru sampai pada fi'il madi. Madalla ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallum, yang menunjukkan pada hadas yang terjadi sebelum zaman, ya, waktu berbicara. Ya. Qabla zamani takallum ini yang kita sebut dengan al-madi. Kemudian kita jelaskan bahwasanya time lainnya itu kapan disebut al-hal, al-madi, dan al-mustaqbal. Ya, ada katakannya adalah zaman at-takallum. Zaman takallum disebut al-hal, qabla takallum disebut al-madi, ya, dan al-mustaqbal adalah ba'da takallum. Dan kita juga jelaskan bahwasannya al-fi'il harus ada dua. Di situ menunjukkan dua hal. Yang pertama al-hadas, ya, peristiwa, perbuatan, pekerjaan. Dan yang kedua adalah az-zaman, waktu terjadinya. Baik. Kita akan lanjutkan pada fi'il yang kedua. Fi'il yang kedua adalah al-fi'lu al-mudhari'. Al-fi'lu al-mudhari'. Wa huwa qala al-mu'allif qala syarihu hafidhahullah ta'ala. Wa huwa ma dalla ala hadatsin. Ingat, ya, harus ada ini, madalla ala hadatsin, semuanya harus ada menunjukkan makna al hadats, peristiwa. Yaqau fi zamani takallum fi zamani takallum au ba'dah. Madalla ala hadatsin, menunjukkan terjadinya peristiwa, pekerjaan, perbuatan. Ya. Yaqa'u, yang terjadi pada zaman at-takallum atau setelahnya. Terjadi pada zaman at-takallum. Zaman takallum berarti apa? Al-hal, saat ini. Au ba'dahu atau al-mustaqbal, yang setelahnya. Ya, ada dua kemungkinan kalau fi'il mudhari'. Bisa menunjukkan makna sekarang atau menunjukkan makna akan datang. Lalu bagaimana membedakannya? Asalnya tidak ada beda. Asalnya kita tidak bisa membedakan. Asalnya dia menunjukkan ya dua kemungkinan ini. Hanya saja terkadang ada qarinah-qarinah, indikasi-indikasi yang menunjukkan kalau misalnya dia adalah misalnya untuk al-mustaqbal. Ya, misalnya dengan ditambahkan sin atau saufa. Ya, sa'akra'u misalnya. Sa'aktubu. Maka ini menunjukkan mustaqbal. Akan. Ya. Tapi asalnya tidak. Nahu. Yakhruju wa yukrimu wa yantaliku wa yastakhriju. Kemarin al-fi'il madi kita belum. Ini bukan contohnya. Contoh fi'il madi. Disebutkan di sini. Kharaja. Wa akrama. Wa antalaka. Wa istakhraja. Ya. Baik. Kalau kita perhatikan masing-masing contoh, kharaja wa akrama wa antalaka wa istakhraja, kemudian di fi'il mudhari, yakhruju wa yukrimu wa yantaliku wa istakhriju, maka ini masing-masing mewakili ya macam fi'il dari sisi huruf yang menyusunnya. Ada yang sulasi, ada yang rubai, ada yang khumasi, dan ada yang sudasi. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Qala madalla ala hadatsin. Ala hadatsin yutlabu husuluhu au istimraruhu, yang menunjukkan terhadap hadas, peristiwa, perbuatan, yutlabu husuluhu, yang diminta untuk terjadi. ada talab di sini, membedakan antara fi'il amr ya dengan fi'il mudhari atau fi'il madi. Fi'il amr, amr kalau secara bahasa maknanya perintah, ada talab di sini, ada tuntutan, permintaan untuk fi'il itu terjadi. Atau yang diminta bukan terjadinya, tapi keberlangsungannya. Dia sudah terjadi, tetapi yang diminta adalah keberlangsungannya. Taib. Di awal kita katakan bahwasanya fi'il harus ada menunjukkan makna zamannya. Ya, fi'il harus menunjukkan makna zaman. Di sini ada makna zamannya enggak? Ada makna zamannya kalau yutlabu husuluhu atau istimruruhu menunjukkan makna al-mustaqbal. Ya, karena belum terjadi. Ya, karena ada dia belum terjadi. Yang apa di dari fi'il amrnya tersebut. Fal awal nahu yang pertama contohnya ukhruj wa akrim wan talid wastakhrid. Ya. Dan ini yang kebanyakan. Yang kedua contohnya qauluka lil mujtahid. Ijtahid. Ijtahid. Engkau mengatakan kepada orang yang dia sudah mujtahid, maksudnya mujtahid di sini dia bersungguh-sungguh, dia rajin, ijtahid. Ya. Padahal dia sudah mujtahid, sudah bersungguh-sungguh. Maka maknanya apa di sini? Ai istamirra alal ijtihad. Ya, teruslah engkau ya bersungguh-sungguh ya rajin di dalam ya belajarmu dan lain sebagainya. Misalnya juga dalam Al-Qur'an qauluhu ta'ala li sayyidil muttaqin ittaqillah. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidul Muttaqin yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Apakah maknanya sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertakwa? Tentu jawabannya tidak. Ya. Lalu apa yang dimaksudkan di sini? Ya istamirra ala taqwa. Teruslah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini fi'il mudhari'. Baik, kemudian kita masuk kepada ya ajza'ul kalam yang ketiga yaitu al-harf. Apa itu al-harf? Lugatan at-tarf bi fathhi ra at-taraf. Ya. Yaitu ujung. Al-harf itu at-taraf, ujung. Istilahan kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Ini yang membedakan antara harf dengan penyusun kalam yang lain. Kalau isim dan fi'il, kesamaannya apa? Kesamaannya adalah kalimat dalat ala ma'nan fi nafsiha. Ya, sehingga harus ada pembedanya. Pembeda antara isim dan fi'il, kalau isim lam taktarin bi zaman, kalau fi'il, dia iktaranat bi ahadi al-azmina al-thalasah. Kalau al-harf, ya, sudah berbeda dengan isim dan fi'il. Ya. Ketika dikatakan kalimatun, ini mencakup isim, fi'il, dan harf. Dalat ala ma'nan fi ghairiha, keluar dari sini, ya, isim dan fi'il. Karena isim dan fi'il dalat ala ma'nan fi nafsiha. Ya. Terus apa makna dalat ala ma'nan fi ghairiha? Menunjukkan makna pada selainnya. Baik. Kata beliau, contohnya lam. Contohnya adalah lam. Ya, lam yang masuk kepada fi'il mudhari. Lam ini kalimat ya. Kalimat dia harf. Dalat ala ma'nan fi ghairiha. Apa maknanya? Pertama dia memiliki makna. Makna lam adalah nafi. Adalah nafi. Meniadakan. Lam aktub al-wajiba. Misalnya. Lam aktub ar-risalata. Aku belum menulis PR. Aku belum menulis surat. Taib. Pertanyaannya, kapan makna lam ini sebagai nafi kelihatan? Kalau dikatakan lam saja, nggak kelihatan apa-apa. Dia ada maknanya, tapi nggak kelihatan. Kapan kelihatan? Kalau kita ya jadikan di pada selainnya, misalnya lam yakum zaidun. Lam yakum zaidun. Zaid belum berdiri. Ya, Zaid belum berdiri. Atau tidak berdiri. Kana maknahu nafyul qiyam atau nafyal qiyam an Zaidin. Ketika dikatakan lam yakum Zaidun, maka maknanya menjadi nafyul qiyam, dinafikannya al-qiyam, ya, berdiri dari siapa? Zaid. Tapi kalau lam saja, apa maknanya? Beda kalau Zaidun. Ya, Zaidun jelas maknanya. Bahwasanya ini adalah nama orang bernama Zaid. Ya. Koma misalnya, fi'il. Menunjukkan al-qiyam. Jelas maknanya. Ada zaman, zaman yang telah lampau. Tapi lam, nafi. Nafi apa? Nggak jelas. Ya. Contohnya juga di sini katakan wa misluhu hal. Hal. Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan wa huwa al-istifham. Apa maknanya al-istifham? Sebagai pertanyaan, apakah hal? Apakah? Kalau apakah? Apa maknanya apakah? Apakah apa? Kan bingung kita. Tidak jelas. Kapan jelasnya? Kalau sudah masuk ke dalam jumlah, misalnya hal. Ya, di sini sebutkan wa hadzal ma'na la yadhhar illa fi ghairihi, dan makna al-istifham ini tidak jelas kecuali pada selainnya. Wa huwal fi'il atau isim au al-ism nahu hal qa'imun. Hal qama Zaidun. Baru jelas maknanya hal di sini. Hal qama Zaidun, apakah Zaid berdiri? Ya. Atau hal Muhammadun karimun, ya. Hal akan jelas maknanya di sini. Tapi kalau hal saja enggak jelas. Fal awal maknahu al-istifham. Hal qama Zaidun, maknanya al-istifham an qiyami Zaid. Pertanyaan tentang berdirinya Zaid. Apakah dia berdiri atau tidak? Wasani maknahu al-istifham an karami Muhammad. Ya, yang kedua pertanyaan tentang kemuliaan atau kedermawanan Muhammad. Fa kharaja bi qaulina dallat ala ma'nan fi ghairiha al-ismu wal fi'il. Sebagaimana kita jelaskan tadi. Ketika dikatakan ya keluar apa namanya dallat ala ma'nan fi ghairiha, keluar otomatis dari situ isim dan fi'il. Ya, karena isim dan fi'il dallat ala ma'nan fi nafsiha. Fa inna qulan minhuma kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha kama taqaddam. Ya, karena kalau isim dan fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya, ya, sebagaimana telah terdahulu. Kemudian Al-Musannif mengatakan, ya, pada Aqsamul Kalam, al-ismu wal-fi'lu wa-ismun wa, wa-ha'atib. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Ya. Ja'a li makna. Ini di sini. Lubayyin anal harf alladhi yadkhulu fi tarkibil kalam huwa alladhi yakunu lahum ma'nan minal ma'ani. Ya. Ini menunjukkan sebenarnya ada ada harf ja'a lil makna, ada harf ja'a lil bina. Ya. Kalau ja'a liyubayyin anal harf alladhi yadkhulu fi tarkibil kalam huwa alladhi yakunu lahu ma'nan minal ma'ani. Harf yang masuk ke dalam tarkibil kalam, susunan kalam, adalah yang memiliki makna dari makna-makna. Seperti lam misalnya. Fa'inna maknahu an-nafi. Wahal, fa'inna maknahu al-istifham. Wafi, fa'inna maknahu ad-darfiyah. Ya, misalnya, lam memiliki makna yaitu nafi. Hal memiliki makna yaitu istifham, pertanyaan. Fi maknanya dzarfiyah, itu menunjukkan dia ya di suatu tempat. Wa nahu dzalika min hurufil ma'ani, dan yang selainnya dari huruf-huruf ma'ani memiliki makna. Ya, di situ ada huruf-huruf mabani yang dia adalah sebagai penyusun kalimat. Contohnya apa? Fa in lam yakun lahu ma'nan lam yadkhul fi tarkibil kalam. Ya. Kalau misalnya Zaidun. Zaidun itu ada huruf zai, ada huruf ya, ada huruf dal. Zai kita katakan huruf. Ya kita katakan huruf. Begitu juga dal kita katakan huruf. Ya. Huruf hijaiyah. Masuk dalam pembahasan aqsamul atau ajza'ul kalam tidak. Karena zai ya dal pada zaid ini dia yang menyusun menjadi zaid. Bukan ja'a li makna. Enggak ada maknanya kalau zai saja, ya saja tidak ada maknanya, dal saja tidak ada maknanya. Tapi yang dimaksudkan dengan harf di sini adalah harf yang memiliki makna, yang memiliki makna. Baik. Selesai kita dari ajza'u al-kalam. Pembahasan berikutnya adalah alamatul isim. alamatu alisim. Qala al-muallif, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa at-tanwini wa dukhuli al-alif wal-lam wa huruf al-khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal qaf wal lam wa huruf al qasam wa hiya al waw wal ba wa ta. Ya, kita masuk pada pembahasan alamatul isim. Alamat-alamat isim, yaitu alamat yang menunjukkan kalau terdapat alamat-alamat ini, atau satu saja dari alamat ini menunjukkan kalimat adalah isim. Ya, al-muallif rahimahullah ta'ala, beliau hanya menyebutkan 4 alamat. Dan ini tidak pembatasan ya, 4 alamat ini tidak dibuat pembatasan, hanya dari alamat-alamat isim yang ada, beliau menyebutkan 4. Ya, beliau mengatakan, falismu isim yu'rafu bil khafat. Yu'raf, diketahui pertama dengan khafat. Ya, khafat ini nama lain dari al-jar. Kalau al-jar itu istilahnya basariyin, ya. Al-khafat, istilahnya kufiyin, ahlu kufah. Penduduk negeri kufah. Kalau Basariyin, penduduk negeri Basrah. Kemudian Tanwin, kemudian Dukhuli Alif Wal-Lam. Maksudnya Alif Wal-Lam. Ya, kemudian huruf Al-Khafat. Ya, huruf Al-Khafat. Huruf-huruf Jar. Masuk padanya huruf-huruf Jar. Ya, beliau menyebutkan di sini ada 10. Dan ini juga bukan pembatasan 10. Min, man, wa ila, afan. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa al ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wa ta. Ya, huruful qasam adalah huruf menunjukkan sumpah yang digunakan untuk bersumpah. Ya. Taib. Ini alamat-alamat isim yang kalau ada salah satunya saja sudah cukup dikatakan bahwasanya itu adalah isim. Dan ya, bisa jadi lebih dalam satu isim, bisa jadi lebih ya dari satu alamat, lebih dari satu alamat. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan alamatul isim ini pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.